إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أما بعد معاشر المسلمين جماعة رحمكم الله kita masuk ke dalam bab yang baru masih seputar jimat-jimat dengan penamaan-penamaan yang berbeda-beda. Qala rahimahullah bab ma jaa fi ruqa wa tamaim. Bab tentang apa-apa yang datang, itu keterangan dalam hal ruqyah dan tamimah-tamimah. Sebagaimana telah berlalu pembahasan tamimah, itu yang digantungkan untuk menolak apa? Menolak bala dan seterusnya dari bentuk jimat, tapi memiliki nama tamimah. Qala al-musannif rahimahullah, telah berkata penulis rahimahullah, bab majaa fi ruqa wa tamaim. Ya. Syarah keterangan minan nahyi wa ma warada anis salaf fi dzalik. Yaitu maksudnya apa-apa yang datang dari larangan dalam hal yang berkaitan dengan ruqyah. Ada ruqyah yang dilarang ya, ada ruqyah yang dibolehkan. Ruqyah dengan apa dulu? Kalau ruqyah dengan ayat Al-Quran, perkara yang masyru, dengan doa-doa dari Nabi SAW masyru, dengan bahasa Arab yang dipahami maknanya, tidak mengandung kesyirikan dan seterusnya, boleh. Ada di sana ada ruqyah yang mengandung kesyirikan, nah itu haram. Dan tamaim, kalau tamaim jelas, itu jimat ya, perkara-perkara yang berkaitan dengan tamimah, bagaimana telah berlalu penjelasan tamimah, itu bagian dari jimat-jimat yang ada. Dan apa yang datang dari salaf, orang terdahulu, dalam masalah yang berkaitan dengan ruqa dan tamimah. Qala al-musannif rahimahullah, telah berkata penulis, semoga Allah merahmati beliau, fis sahih, dalam kitab sahih, an Abi Basir al-Ansari annahu kana ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi ba'di asfarihi. Dari Abi Basir al-Ansari, sesungguhnya dahulu dia bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam pada sebagian safarnya Nabi. Fa arsala rasulan, maka Nabi pun mengutus seorang utusan, allai yabqayanna fi raqabati ba'irin kiladatun min watrin au kiladatun illa kutiat. Seorang yang diutus Nabi itu berkata, agar supaya tidak terdapat lagi pada leher binatang onta itu ada kalung yang terbuat dari tali busur panah. Tali busur panah diambil, dibuat gantungan yang ada di leher onta. Au kiladah, atau dengan kalimat kalung apapun. Ada kalung yang dibuat dari tali busur panah, ada kalung apapun, semuanya dilarang oleh Nabi SAW. Illa kutiat, kecuali diputus, dipotong. Ini Nabi SAW mengutus utusan untuk mengatakan demikian kepada para sahabat yang lain, yang perbuatan itu termasuk perbuatan yang bisa mendatangkan kesyirikan, untuk menolak apa? Berbagai macam bencana atau bahaya, terutama yang berkaitan dengan ain. Ya, kendaraan onta itu bisa mendapatkan penyakit ain dari orang yang melihat dari kendaraan tadi. Syarah hadal hadis fi as-sahihain. Hadis ini dalam kitab Bukhari dan Muslim. Qauluhu berkata ucapannya an Abi Basir, dari Abi Basir dibaca dengan futiha awaluhu, ya, difatahkan awalnya ba, wa kusira al mu'jamah, ya, dikasrokan Basir sinnya mu'jamah diberi titik tiga. Qila dikatakan ismuhu Qais ibnu Ubaid. Jadi Abu Basir itu memiliki nama Qais ibnu Ubaid. Qalahu ibnu Sa'ad, yang berkata masalah tentang namanya ini ibnu Sa'ad. Wa qala ibnu Abil Bar, berkata ibnu Abil Bar rahimahullah, la yuqaf lahu ala ismin sahih, tidak didapatkan bagi dia nama yang benar. Artinya telah diteliti nama sebenarnya apa, itu tidak didapatkan secara sahih. Wa huwa sahabiyun, tapi dia adalah seorang sahabat, berarti tidak mempengaruhi riwayatnya, walaupun majhul, tidak dikenal namanya. Ya, seorang sahabat ketika meriwayatkan sebuah hadis, walaupun tidak diketahui namanya, tidak diketahui orangnya, tapi dia sahabat, maka riwayatnya tidak membahayakan, riwayatnya diterima. Karena sepakat para ulama seluruhnya, tidak ada silang pendapat, semuanya sepakat bahwa sahabat adalah udul, sahabat adalah orang yang udul, yang adil. Jadi walaupun tidak diketahui namanya, tidak membahayakan dalam periwayatan. Adapun orang-orang selain mereka dari kalangan tabi'in atau tabi'in dan seterusnya ke bawah, kalau tidak sebutkan namanya, tidak diketahui siapa orangnya, maka riwayat yang diriwayatkan itu ada pembahasan, yaitu ditinggalkan karena majhul, tidak dikenal siapa, ya, tidak dikenal. Tapi sahabat tidak mengapa. Banyak masalah yang demikian datang dalam hadis-hadis Nabi. Ja'a rojulun, datang seorang kepada Nabi. Rojulun itu siapa? Yang bertemu dengan Nabi itu siapa? Ya sahabat. Karena Nabi, sahabat itu orang yang bertemu atau berkumpul dengan apa? Nabi dalam keadaan beriman kepada Nabi, dan meninggal dalam keadaan apa? Beriman kepada Nabi. Nah, ja'a Arabi, datang orang Arab dusun. Siapa Arabi itu? Walaupun tidak diketahui siapa, ketika dia bertanya kepada Nabi dan meriwayatkan hadis itu kepada orang lain, maka diterima hadisnya. Karena sahabat semuanya apa? Udul. Baik, ini pembahasan seputar perawi. Seorang sahabat Syaida Al-Handak, beliau sahabat yang mulia ini, itu ikut perang Hondak. Perang Hondak. Wa mata, dan meninggal ba'da sittin. Beliau meninggal yaitu umurnya sekitar 60 tahunan, 60 tahun ke atas. Wa yuqal, dan dikatakan dalam pendapat yang lain, innahu jawaz al-mi'ah. Bahkan dalam pendapat yang lain bahwa sahabat yang mulia ini meninggal lebih dari 100 tahun umurnya. Panjang ya, 100 tahun. Qauluhu, ucapannya, fi ba'di aswarihi, pada sebagian safar-safar Nabi SAW. Qala al-Hafid, itu Ibnu Hajar al-Asqalani, lam akif ala ta'yinihi. Kata al-Hafid Ibnu Hajar al-Asqalani, aku tidak menemukan perjalanan safar yang mana. Jadi pada sebagian safarnya Nabi SAW, tapi ketika diteliti ternyata tidak ditemukan perjalanan safar yang mana. Artinya seorang yang meneliti ini tidak mendapatkan dengan pasti perjalanan safar yang mana. Karena Nabi itu terkadang perjalanan safarnya pada saat perang Tabuk, perjalanan safarnya pada saat perang apa, Hondak, perjalanan safarnya ketika begini dan begitu, sehingga tidak diketahui dengan pasti setelah diteliti. Baik. Qauluhu, fa'arsala rasulan, maka Nabi pun mengutus seorang utusan. Itu seorang utusan itu ternyata dalam riwayat lain disebutkan huwa Zaid ibnu Harithah. Zaid ibnu Harithah. Rawa dalik al-Haris ibnu Abi Usamah fi musnadihi. Meriwayatkan demikian itu al-Haris Ibni atau Ibnu Abi Usamah di dalam musnadnya. Qalahul Hafid yang berucap yang seperti ini diterangkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani. Taib ini masalah Rasulannya siapa? Zaid Ibnu Harithah. Qauluhu alla yabaqayanna, agar supaya tidak terdapat lagi. Agar supaya tidak terdapat lagi. Taib, kalimat ini disebutkan bil musanna at-tahtiyah wal qaf al-maftuhatain, yaitu dibaca dengan yabqayanna. Wa qiladatun, qiladah ya, marfu'un ala annahu fa'ilun. Qiladah di sini dalam nahwu pelajaran bahasa Arab dia marfu' karena dia sebagai fa'il, itu subjeknya, pelakunya. Wal watar bi fathatain, dengan dua fathah, itu watar, watari, al-watari gitu. Wahidun autaril qaus, bentuk mufrad dari jamaknya kalimat autar. Autar itu jamak dari mufradnya al-watar, yaitu tali-tali busur. Tali-tali apa? Anak tali busur, busur anak panah. Wa kana ahlul jahiliyah, dahulu orang-orang jahiliyah, ida ikhlau laqa al-watr abdalu bighairihi. Apabila dahulu orang-orang jahiliyah itu tali waternya tadi, tali anak atau tali busur anak panah tadi rusak, mereka menggantikan dengan yang lainnya. Wa qalladu bihi, kemudian yang digantikan tadi, yang lawas tadi digantungkan di ad-dawab, yaitu binatang-binatang yang mereka memilikinya. Jadi mereka ada yang rusak dari tali busur, mereka ambil ganti yang baru, kemudian mereka yang rusak itu mereka gantungkan di hewan-hewan mereka. Kemudian i'tiqadan, dalam keadaan berkeyakinan, menggantung tali-tali tadi dalam keadaan berkeyakinan. Minhum, dari mereka, ay annahu yadfa'u aniddabatil ain, yaitu untuk menolak dari penyakit ain terhadap hewan-hewannya itu. Jadi kadang-kadang orang itu memandang dengan pandangan hasad kepada hewan-hewan yang dimiliki oleh orang lain. Nah, itulah ain, bisa merubah sesuatu yang ada pada hewan tadi, bisa mati, bisa cacat, itu karena sebab ain. Bukan sihir, tapi ain, kekuatan hasad tadi. Ya, saking hasadnya. Ya, demikianlah. Makanya bahaya ya ain itu. Waalaikumsalam. Baik. Kemudian qauluhu au qiladah illa qutiat, atau gantungan-gantungan yang lain, kalung-kalung yang lain, tidak terbuat dari tali busur, tapi yang lainnya bentuknya. Semuanya tetap diputuskan, kata Nabi SAW. Ma'nahu, maknanya anna rawi syak, maknanya bahwa dalam riwayat ini sepertinya rawi itu ragu apakah disebut dengan qiladatun minal water atau hanya qiladah saja. Itu sehingga disebutkan au. Itu yang meriwayatkan hadis ini, dia ragu apakah yang dia dengar itu qiladah minal water atau qiladah saja tanpa kalimat minal water dari tali busur. Hal qala syaikhuhu, apakah yang diucapkan oleh syekhnya, kata perawi ini ragu, qiladatun minal watrin, qiladah dari busur, tali busur, au qala qiladah, atau hanya mengatakan qiladah saja. Baik. Wa utliqa wa lam yuqayyid, diitlakan dan tidak dikaitkan dengan tali busur. Itu makna kalimat au qiladah. Ya, itu dalam pelajaran membawa hadis. Wa yu'ayyidul awal, maka dikuatkan pendapat yang pertama, yaitu kalimat qiladah min watrin. Pendapat ini dikuatkan dari pendapat yang lain lagi, dari riwayat yang lain. Maruya an Malik, yaitu apa yang diriwayatkan oleh Imam Malik. Annahu su'ila anil qiladah, bahwa Imam Malik pernah ditanya tentang al qiladah yang digantungkan di hewan. Qala, faqala, Imam Malik mengatakan, ma sami'tu bikarahatiha illa fil watri. Aku tidak mendengar tentang makruhnya kecuali qiladah yang asalnya dari tali busur. Jadi kalau hanya qiladah saja, kata Imam Malik, tidak dibenci. Tetapi kalau qiladah dari tali busur anak panah tadi, tali busur panah tadi, maka itu yang dibenci. Jadi di sana ada riwayat. Taip. Kemudian wali Abi Daud, wala qiladah bigorisak. Dan bagi riwayat Imam Abu Daud, dan tidak pula qiladah, yaitu gantungan qiladah dengan tanpa adanya keraguan. Ya, maksudnya riwayat Abu Daud menggunakan kata hanya qiladah saja. Qala al-Baghawi fi Sharh Sunnah, berkata Imam al-Baghawi dalam kitab Sharh Sunnah. Menjadi kitab Sharh Sunnah itu al-Baghawi, salah satu kitab ya yang menerangkan berbagai macam bentuk keterangan terhadap sunnah, yaitu manhaj yang ada padanya. Ta'awwala Malikun amrahu alaihi salatu wassalam biqat'il qala'id. Imam Malik mentakwilkan, menafsirkan perintahnya Rasulullah SAW terhadap utusannya tadi dengan memutus apa mas? Kalung-kalung yang ada di hewan-hewan. Ala annahu min ajalil ain, karena sebab perkara tersebut untuk menolak ain, sehingga Nabi SAW itu menyuruh untuk memutuskannya. Wa dzalika annahum kanu yasuddun tilka autar wa tamaim wal qala'id. Yang demikian sesungguhnya mereka orang-orang Quraisy atau orang Arab di saat itu, mereka mengikat tali-tali busur dan tamimah dan kalung-kalung. Wa yu'alliquna 'alaiha al-'udu. Ya. Dan mereka menggantungkan di atas hewan-hewan mereka itu, dabbah, hewan-hewan mereka itu sebagai perlindungan. Yadunnuna annaha ta'simuhum minal afat. Mereka menyangka bahwasannya gantungan-gantungan tadi, tamimah tadi, itu melindungi mereka dari berbagai macam afat, bencana. Fanahahumun Nabi SAW, kemudian Nabi pun melarang mereka anha dari perbuatan tersebut. Wa'alamahum annaha la taruddu min amri lahi syai'an, dan mengajarkan atau memberitahukan kepada mereka bahwasanya perbuatan tadi tidak bisa menolak dari perintah Allah sedikit pun, artinya dari ketentuan Allah sedikit pun. Baik. Ini penjelasan dari sisi yang lain ya, dari apa yang dimaksudkan oleh Nabi untuk diputus dari kalung-kalung yang digantungkan, baik kalung itu berupa tali busur panah ataupun kalung itu terbuat dari bahan-bahan yang lain. Semua itu sama, karena untuk menolak apa? Ain. Maka oleh sebab itu diputus. Baik. Qala Abu Ubaid, berkata Abu Ubaid rahimahullah, kanu yuqalliduna al-ibla al-autar. Dahulu mereka menggantungkan di onta itu tali-tali busur tadi. Li'alla tusibuha atau li'alla tusibaha al-ain, agar supaya onta-onta itu tidak tertimpa ain. Fa'amarahumun Nabi Sallam, maka Nabi pun memerintah kepada mereka bi'izalatiha, untuk menghilangkannya. Itu memutuskan tadi. I'laman lahum bi'annal autar la taruddu syai'an, dalam rangka memberitahu kepada mereka bahwasannya tali-tali busur tadi yang digantungan tadi tidak bisa menolak sedikit pun dari ketentuan Allah. Wa kada qala ibnu al-Jauzi wa ghairuhu, demikian pula yang diucapkan oleh al-Jauzi dan selain ibnu al-Jauzi. Baik. Ya, nanti ada pertanyaan mungkin ya. Ini pembahasan. Qala al-Hafidz, berkata al-Hafidz Ibnu Hajar al-Asqalani, wa yu'ayyidu, dan juga dikuatkan hadis Uqbah Ibni Amir. Rafa'ahu, beliau merafa'kan sampai kepada Nabi SAW, man ta'allaqa tamimatan fala atamallahu lah. Barang siapa yang menggantungkan tamimah, tamimah ya, apa mas tamimah itu, gantung tamimah kemarin, jimat ya, menggantungkan jimat dari benang, mereka gantung-gantungkan di anak-anak kecil, maka Allah tidak akan mengabulkan bagi dia permintaannya. Rawahu Abu Dawud, wahiya ma'ulliqa minal qala'id khasyatal ain wa nahu dhalik intaha. Ya, yaitu maksudnya apa yang digantungkan dari kalung-kalung tadi takut terhadap ain, maka mereka menggantungkan hal-hal tersebut untuk menolak ain. Nah, sekarang mau bertanya. Ini sudah selesai intaha. Kalau orang gantung benang di mana? Di lehernya, tidak ada maksud untuk apa? Menolak ain atau menolak penyakit. Boleh enggak kira-kira? Ya, boleh saja. Nah, ini ada sini apa? Sesuatu yang memang ditujukan untuk menolak bala atau ain tadi. Maka kalau hanya menggantungkan karet atau gelang atau tali rafia, ya enggak ada masalah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi dipahami ya. Jadi pembahasan tadi kan dipahami demikian. Alasannya demikian. Baik. Oleh sebab ini kita selesai dari ucapan musannif yang pertama, masih dalam bab yang sama ucapan yang berikutnya. Qala al-musannif rahimahullahu taala, berkata penulis semoga Allah merahmatinya, wa an ibni Mas'ud, yaitu Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna ruqa wa tamahima wa tiwala syirkun. Sesungguhnya ruqyah, tamimah, benang yang digantungkan ya, kemudian tiwala, ini jenis yang lain lagi tiwala ini. Ini kalau membuat seorang istri tambah dicintai suami, seorang suami bisa tambah mencintai istri dengan tiwala tadi, atau seorang laki-laki dicintai oleh seorang wedok perempuan, yang perempuan dicintai oleh seorang laki-laki. Ini dengan sebab apa? Tiwala. Di daerah-daerah masing-masing punya istilah ya. Di sini apa namanya? Sepe. Sepe itu apa mas? Sepe itu. Ya. Kalau apa dia mana? Itu tadi namanya apa? Tadi? Pelet. Nah. Kalau tempat saya sana, hu-hu. Fufu, ya macam-macam. Fufu, apa? Wah terlalu panjang itu bahasanya, panjang banget bahasanya. Terlalu panjang itu bahasanya. Bahasanya kan pendek-pendek toh. Sepe, pelet, fufu. Lo punya antum panjang kali apa? Terlalu panjang itu. Ya Allah. Ya. Tapi ini ada jenis-jenis jimat ya, hanya bentuknya beda-beda. Hanya pembahasan kita yang utama itu ruqyah. Rukyah ada yang haram, ada yang tidak masalahnya. Ini yang menjadi pembesaran. Karena ruko di sini disebutkan termasuk perbuatan syirik. Yang mana ruko yang mana? Rukyah yang mana? Nah, iya. Taib. Rawahu Ahmad wa Abu Dawud. Ya, riwayat Imam Ahmad dan Abu Dawud. Syarah keterangan. Wa fihi, di dalam kisah ini atau kisatun, dalam ini ada kisah wa lafdu Abi Dawud dan lafad bagi Imam Abu Dawud an Zainab, dari Zainab. Zainab siapa? Yaitu imra'atu Abdullah ibn Mas'ud, istri dari Abdullah ibn Mas'ud, namanya Zainab, istri Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu. Inna Abdullah, sungguhnya Abdullah ibn Mas'ud, ro'a, pernah melihat fi unuki, di lehernya Zainab istrinya, itu khaiton, benang tamimah ya. Ma hadza, kata Abdullah bin Mas'ud, apa ini? Qultu, kata istrinya itu Zainab, khaitun ruqya li fihi, benang untuk diruqyahkan kepadaku padanya, pada benang tadi. Jadi benang tadi dipakai untuk ruqyah. Ya, untuk ruqyah. Bukan maksudnya untuk menolak apa? Menolak ain atau menolak bala, tapi untuk ruqyah. Kalimat ruqyah lebih kepada sesuatu yang dipakai untuk ruqyah. Ya. Fa akhadahu tsumma qata'ahu. Kemudian Abdullah bin Mas'ud mengambilnya dan memutuskan benang yang ada di leher daripada istrinya yang dipakai untuk ruqyah. Tsumma qala, kemudian Abdullah bin Mas'ud berkata, antum alu Abdillah. Jadi antum di sini bukan kepada laki-laki, kalian semua. Jadi kamu istri saya ini dan yang lainnya dari anak-anak dan seluruhnya adalah keluarganya Abdullah bin Mas'ud. Ya. La aghniya anisyrik, tidak membutuhkan kesyirikan. Sami'tu, kata Abdullah bin Mas'ud, aku pernah mendengar Rasulullah SAW yakul, pernah bersabda, inna ruqa wa tamaim wa tiwala syirkun. Sesungguhnya ruqyah, tamimah, benang yang digantungkan untuk menolak penyakit dan seterusnya, dan tiwala, yaitu apa, pelet, sebeh, kemudian apa mas tadi bahasamu yang panjang, nah, itu semuanya syirik. Ya. Syirik. Baik. Fakultu, maka kemudian istri dari Abdullah bin Mas'ud yaitu Zainab berkata, laqad kanat aini taqtifu, dahulu aku pernah mendapat penyakit mata yang berair. Kata Zainab dahulu. Wa kuntu akhtalifu ila fulan al-yahudi, dan aku berbolak-balik, itu berobat maksudnya, ke seorang laki-laki dari orang-orang Yahudi, berobat ke orang Yahudi. Faida roko sakantu, maka apabila dia meruqyah aku tenang, menjadi sembuh, mataku tidak berair lagi. Qala Abdullah, berkata Abdullah bin Mas'ud, inna madzalika amalu syaitan, yang demikian itu perbuatan syaitan. Apa itu perbuatan syaitan? Kana yankhasuha biyadihi, itu syaitan itu merangsang tangannya orang Yahudi tadi, permainan syaitan. Nah, kata Abdullah bin Mas'ud, seorang sahabat yang mulia, fa idza raqa kaffa anha, maka apabila dia meruqyah, orang Yahudi tadi meruqyah, maka setan itu berusaha untuk apa? Menahan penyakit sakit itu, menahan apa? Sakit itu. Berusaha. Ya. Karena syaitan itu makhluk yang beda sama kita, bisa masuk ke tubuh orang kan? Bisa kan? Maka dia berusaha untuk menahan yang sakit tadi dengan kekuatan dia masuk ke tubuh orang tadi. Jangankan menahan sakit, kekuatan ya, orang ditikam saja enggak tembus karena dia bisa menahannya. Ya ta? Baik. Ini perbuatan syaitan, syaitan. Baik. Innama kana yakfiki, hanya saja keadaan orang Yahudi tadi yakfiki, yaitu bisa menyembuhkanmu, artinya bisa yang berbuat seperti itu karena amalan apa? Syaitan. Antakuli, ya, cukup bagimu kepada orang Yahudi tadi untuk engkau mengatakan kama kana Rasulullah SAW, sebagaimana dahulu Rasulullah SAW yakul, berkata atau bersabda, adhibil ba'sa rabban nas, wahai rab nas, wahai rab pemilik manusia, kata Nabi, hilangkanlah penyakit ini. Was atau wasfi anta syafi, sembuhkanlah sungguhnya engkau ya Allah zat yang maha memberi kesembuhan. La sifaan illa sifauka, tidak ada yang bisa menyembuhkan, tidak ada kesembuhan kecuali kesembuhan darimu. Sifaan la yugadiru suqman, yaitu kesembuhan yang tidak meninggalkan penyakit. Itu doa Nabi SAW. Diajarkan siapa? Abdullah bin Mas'ud. Enggak usah kamu pergi ke orang Yahud. Kalau kita katakan sekarang apa, Mas? Tidak usah pergi ke dukun. Nah, ini kan orang Yahud. Tapi maksudnya ya dukun itu sebenarnya. Ya, amalan syaitan. Dengan perbuatan syaitan. Rawahu Ibnu Majah, hadis ini atau khabar ini diriwayatkan Ibnu Majah wa Ibnu Hibban, Ibnu Hibban pula wal Hakim wa qala sahihu, yaitu Imam Hakim mengatakan hadisnya sahih, khabarnya sahih, wa aqarrahu Adz-Dzahabi, dan Imam Dzahabi pun menetapkannya, menyetujuinya tentang sahihnya khabar ini. Baik, ini tentang munculnya ucapan inna ruqa wa tamaim wa tiwala syirkun. Asal mula ucapan ini dari Abdullah bin Mas'ud yang dia berbicara dengan istrinya. Kemudian dia menyampaikan hadis Nabi yang pernah dia mendengar kepada siapa? Istrinya. Baik. Sekarang makna-makna ucapan tadi. Qauluhu inna ruqa, sesungguhnya ruqyah. Qala al-musannif, berkata penulis rahimahullah, hiya lati tusamma al-azaim, itulah yang dinamakan dengan al-azaim, yaitu zimat. Zimat, kalau kita jimat, zimat, ya. Jamak daripada azimah, azimat. Kalau kita sudah berubah sedikit kalimatnya menjadi jimat, ya. Baik. Kemudian dikatakan sini, wa khussa minhu ad-dalil ma khala min asyrik, dan dikhususkan darinya dalil yang bebas, yang bukan syirik. Jadi ada ruko, ruqyah yang disebut dengan azaim tadi, ada yang dikhususkan tidak syirik dengan dalil. Apa itu? Lihat. Faqad rakhasa fihi Rasulullah SAW minal ain wal huma, dan Nabi SAW pernah meringankan, membolehkan ruqyah, membolehkan apa, Mas? Ruqyah dari sebab penyakit ain dan sebab penyakit yang disengat oleh kalajengking. Itu ada hadis yang di situ boleh meruqyah, ya, sakit itu dengan sebab penyakit ain atau dengan sengatan binatang seperti kalajengking dan yang lainnya. Maka boleh diruqyah. Nah, ruqyahnya dengan apa, Mas? Dengan membaca ayat Al-Qur'an. Itu demikian. Itu maksudnya. Jadi ruqyah di sini tidak umum. Ruqyahnya dikaitkan mana yang syirik, mana yang tidak. Yusiru ila anna ruqa al-mausufah bikauniha syirkan. Di sini ada isyarat kepada ruqyah yang disifatkan keadaannya sebagai syirik. Berarti ada ruqyah yang apa? Masyru', ada ruqyah yang syirik, yang syirik. Hiya allati yusta'an fiha bighairillah, itu ruqyah yang diminta tolong padanya kepada selain Allah. Ruqyah yang dia itu minta tolongnya bukan kepada Allah, itu ruqyah yang syirik. Ada mas rukyah yang demikian, ya jelas rukyah panggilnya syaitan. Rukyah bacanya mantra-mantra, ya mas ya. Mantra-mantranya dalam rangka mendatangkan apa? Syaitan, jin. Atau membaca Al-Quran, tetapi dalam rangka membaca mantra. Niatnya membaca apa? Mantra, sehingga syaitan pun datang untuk membantunya. Karena niatnya, ya. Membaca doa-doa dari Nabi ternyata niatnya untuk mantra, untuk syaitan itu apa? Datang. Maka bacaannya kan menjadi tidak ikhlas atau tidak mendapatkan suatu keberkahan, sehingga syaitan itu tidak sempoyongan dengan bacaan Al-Quran, justru malah apa? Datang. Ya. Baik. Kemudian wa amma idza lam yudzkar fiha illa asma'ullah wa sifatuhu wa ayatuhu al-ma'thuru an Nabi sallam fa hada hasan. Dan adapun apabila tidak disebutkan padanya kecuali ruqyah tadi. Tidak disebutkan padanya kecuali disebutkan padanya asma'ullah, nama-nama Allah, sifat-sifat Allah, ayat-ayat Allah dan al-ma'thur, doa-doa dari Nabi sallam, maka ini baik. Jadi ruqyah ada dua mas ya, ruqyah yang bentuknya jimat, yang memang di situ diminta tolong kepada selain Allah, ya, ada ruqyah yang dari nama-nama Allah, sifat-sifat Allah, ayat-ayat Allah dan doa-doa dari Nabi sallam, maka ini perbuatan yang hasan, boleh, baik, jaizun boleh, au mustahabun bahkan bisa menjadi perkara yang disunatkan. Jadi pembahasan-pembahasan ruqyah itu kan macam-macam. Ada orang ruqyah dengan menggunakan bahan-bahan seperti daun-daunan, mas ya. Jadi betul-betul nampak. Ya, daun itu ditumbuk semuanya, kemudian diambil airnya, kemudian digosokkan ke badan yang sakit, ya tak? Atau daun ini airnya diminum. Itu namanya ruqyah juga. Nah, ruqyah-ruqyah ini ada yang dibolehkan. Boleh. Asalkan seorang yang diruqyah dengan hal seperti ini tidak menggantungkan diri dia kepada sebab tadi. Tidak menggantungkan diri dia kepada daun-daun tadi. Tidak menggantungkan diri dia kepada minuman tadi. Ya, Bang ya? Itu harus tetap bergantung kepada Allah. Itu ruqyah yang dibolehkan pula. Karena memiliki sebab yang bisa mendatangkan sesuatu yang secara sebab itu tidak bertentangan. Seperti orang di situ dia apa namanya terkena penyakit tertentu di dalam tubuhnya. Maka diminumkan air yang di situ daun tertentu jadi obat. Kalau kita namanya apa mas? Herbal ya? Herbal. Bahasa modernnya herbal. Hanya disebut ruqyah dengan herbal tadi. Nah, tapi dohirnya sama tapi bisa jadi prosesnya beda. Kalau prosesnya yang satu ini jadi perbuatan yang haram. Sama-sama daun jambu ditumbuk, diminumkan pada orang yang sakit perut, gitu. Ya, tapi di situ sudah dibacakan mantra-mantra dari air rebusan atau air tumbuhan dari jambu tadi. Maka ini menjadi apa? Haram. Berbeda dengan apa? Orang itu sekedar memasukkan bismillah, yakin pada Allah, Allah yang menyembuhkan. Maka ini perkara yang dibolehkan. Oke? Okay? Jadi demikianlah. Jadi yang herbal-herbal itu semuanya sama saja. Jangan bergantung kepada sebab, tetapi bergantung kepada Allah. Sebab itu hanya sebagai apa? Jalan saja. Tapi tidak boleh menyandarkan apa? Semua itu kepada sebab. Itu syirik. Ya, bahkan kalau 100% dia bilang sebab-sebab itu yang menyembuhkan, maka dia menjadi syirik akbar. Ya. Ini berhati-hati. Nah, sekarang itu kan penyakit banyak sekali. Belum satu penyakit selesai, sudah datang virus yang lain. Gitu? Itu cobaan bagi kita semuanya untuk tetap istiqomah di atas tauhid. Qauluhu faqad rakhasa fihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minal ain wal humah atau wal humah. Sungguh Nabi sallallahu alaihi wasallam telah memberikan keringanan atau membolehkan untuk meruqyah karena sebab penyakit ain dan sebab penyakit gigitan daripada sengatan daripada binatang seperti kalajengking. Kama taqaddam, sebagaimana telah berlalu, fi bab, pada bab pembahasan, man haqqaqa at-tauhid, itu orang yang merealisasikan at-tauhid. Sudah lewat tentang masalah ini. Ya. Wa kadza, dan demikian pula rakhasa fi ruqa min ghairiha. Demikian pula Nabi pernah memberikan keringanan kepada yang selainnya daripada karena sebab ain dan sebab apa, Mas? Hummah. Kama fi sahih Muslim, sebagaimana dalam kitab sahih Muslim, an Auf ibn Malik, dari Auf ibn Malik, kunna narqi fil jahiliyah, dahulu kami itu mengamalkan amalan ruqyah di zaman jahiliyah. Kata siapa? Auf bin Malik, seorang sahabat. Kulna, kami pun mengatakan, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, kaifa tara fi dhalik, bagaimana pendapatmu pada masalah yang demikian ini? Kami pernah meruqyah di zaman jahiliyah. Faqala, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, iridu atau aridu alayya, tampatkanlah, hadapkanlah kepadaku riqakum, ruqyah-ruqyah kalian. Saya mau lihat ruqyah kalian itu kayak apa, kata Nabi. La ba'sa birruqa ma lam takun syirkan. Kata Nabi, tidak mengapa dengan ruqyah itu selama tidak mengandung kesyirikan. Dipahami ya? Nih, ruqyah. Wa fil bab ahadits katsirah. Dalam bab ini hadis-hadisnya banyak berbicara tentang ruqyah. Qala Al-Khattabi rahimallahu, berkata Imam Al-Khattabi rahimallahu, wa kana sallallahu alaihi wasallam, itu Nabi SAW, qad raqa wa ruqi atau wa ruqiyah. Dulu Nabi SAW di meruqyah dan di ruqyah. Nabi pernah meruqyah dan pernah di ruqyah. Nabi pernah disihir oleh Arab, Yahud, anak Yahud, ya, namanya siapa? Labib, ya, siapa itu? Siapa namanya itu? Lupa. Disihir Nabi apa? Kemudian diruqyah oleh siapa? Jibril, diruqyah oleh Jibril. Dan Nabi pun pernah meruqyah sahabat. Nah, itu riwayatnya banyak. Nah, wa amara biha wa ajazaha, kemudian Nabi memerintahkan dengannya, memerintahkan untuk ruqyah dan membolehkannya, membolehkan ruqyah. Wa idza kanat bil Qur'an, apabila dengan Al-Qur'an ruqyahnya, wa bi asma'illahi ta'ala, dengan nama-nama Allah ta'ala, fahiya mubahah, maka perkara ini boleh. Au ma'murun biha, bahkan bisa diperintahkan dengannya. Ya, bagi orang yang mengamalkan nama-nama seperti ini, kita saling mengingatkan untuk kita ikhlas karena Allah. Karena amalan yang mulia, meruqyah orang, menyembuhkan orang dari suatu penyakit. Maka kita beramal itu dalam rangka apa? Mencari wajah Allah. Ikhlas, membantu orang. Membantu orang untuk keluar dari beban, dari kesulitan. Itu pahalanya besar di sisi Allah. Itu sifat seorang muslim. Makanya yang beramal itu mengikhlaskan. Jangan sampai ada ta'ajub, ujub, bahwa saya ini masya Allah, setiap datang orang sembuh. Wah, sudah. Setan ini masuk dah. Setan kalah, dia lari dari ruqyahmu, tapi dia masuk dari belakang dah. Selesai dah. Tadi dia sasarannya orang yang diruqyah, biar orang itu sengsoro, karena dia kalah dari peperangan itu, dia masuk kepadamu, kamu yang dikalahkan untuk tidak ikhlas. Diputar sana putar sini syaitan. Makanya setiap amalan itu harus menghadirkan niat, itu penting. Setiap amalan kita selalu menghadirkan apa? Niat, sehingga kita ingat kepada perkara yang kita kerjakan ini karena apa? Sebabnya apa? Kenapa? Penting itu. Makanya mengaji, mendengar nasihat, bergaul dengan orang-orang yang baik, menasihati pun itu perkara yang baik. Karena apa? Kita selalu diingatkan kepada perkara yang baik. Tapi kalau antum tidak sering datang ngaji, tidak sering mendengar nasihat, tidak bergaul dengan orang yang baik, ini lupa habis, lupa wish. Orang peduli, mesti ditinggalkan. Betul. Apalagi pada pergaulan kepada bebas orang-orang awam itu. Mana mereka berbicara masalah-masalah berkaitan dengan ikhlas seperti ini. Apa ya? Paling lilo-lilo aja. Nah, Mas Eling, apa lagi, Pak? Marui, apa lagi? Hah? Lilo. Bukan lagu ya, lilo, lagu. Lilo. Nah, ini penting ya. Jadi ingatkan bagi yang mengamalkannya biar kita menjadi amal saleh. Wa inna ma ja'at al-karaha wal man'u. Hanya saja telah datang sesuatu yang dibenci dan dilarang fi makana minha bi ghairi lisanil arab. Yang padanya ruqyah tadi dengan selain bahasa Arab. Ini ada perbedaan para ulama, tapi demikianlah penjelasan beliau. Wa innahu rubbama kana kufran aw qawlan yadkhulu syirk. Ya, itu karena terkadang bahasa yang bukan bahasa Arab itu terkadang ada mengandung kekufuran. Ruqyah tapi justru mengandung apa? Kekufuran. Atau ucapan yang masuk padanya kesyirikan. Ya, qultu, aku katakan Syekh di sini syarah mencarah min dalik, oleh sebab itu makana ala madahib al jahiliyah allati yata'atunaha. Ya, apa yang ada dalam madhab pendapat-pendapat jahiliyah yang mereka mengerjakannya. Wa annaha tadfa'u minhum al-afad, dan bahwasannya tadi ruqyah-ruqyah tadi bisa menolak dari mereka dari segala macam bentuk bencana. Wa ya'takiduna anna dhalik min kibalil jin wa ma'unatihim, dan mereka berkeyakinan pula yang demikian itu dari arah jin, itu karena sebab jin dan bantuan jin kepada mereka. Wa binahwi hadza dzakara Al-Khattabi, dan yang seperti ini pula disebutkan oleh Al-Khattabi. Ya. Wa qala Syekhul Islam, berkata Syekhul Islam, kullu ismin majhulun falaysa li ahad ay yarqiya bihi. Setiap nama yang tidak diketahui, tidak dikenal. Jadi ada kata-kata yang tidak diketahui maknanya. Ruqyah dengan kata-kata ini, yang kata-kata itu tidak diketahui maknanya. Ada mas, orang ruqyah komat-kamit, tapi yang di komat-kamit itu enggak ngerti apa artinya. Ada enggak kira-kira? Ada, dan itu malah justru bikin lucu. Bagi yang membaca itu lucu, tapi yang mendengar takjub. Karena koyong edan, gila. Komat-kamit, kata yang dikeluarkan enggak ngerti, tambah lancar, tambah parah. Nah, ini justru membuat takjub. Nah, ini kata Syekhul Islam Taimiyah yang seperti ini ya, untuk tidak dipakai ruko, tidak dipakai untuk ruqyah. Ya. Fatlan, terutama lagi an yada'u bihi, terutama lagi dipakai untuk berdoa dengannya. Nah, ini tambah lagi. Sudah kata-kata enggak ngerti untuk berdoa. Nah, ini tambah. Walau urifa ma'nahu, seandainya walaupun dia mengerti maknanya, li'annahu yukrahu ad-du'a bighairi arabiyyah. Karena dalam hal ini, dalam hal tadi meruqyah tadi, bukan berdoa yang umum ya, dalam hal meruqyah tadi, dalam hal berdoa untuk meruqyah atau berucap untuk meruqyah, itu dibenci makruh dengan selain bahasa Arab. Itu perkara yang berkaitan dengan ruqyah tadi ya, bukan berdoa. Kalau berdoa umum boleh dengan bahasa yang kita mengerti, tapi masalah dengan ruqyah ya. Karena takutnya ada mengandung apa? Kesyirikan di sana atau kekufuran. Baik, wa innama yurakhas. liman la yuhsin al-arabiyya. Tetapi hanya saja kata Syekhul Islam diberikan keringanan kepada orang yang tidak bisa, tidak baik, tidak bisa berbahasa Arab. Itu diberi keringanan untuk menggunakan bahasanya. Fa amma ja'lul alfat al-ajamiyah syi'aran, maka adapun menjadikan lafat-lafat ajam bukan Arab itu sebagai syiar dalam Islam, maka falaisa min dinil Islam, maka itu bukan bagian dari agama Islam. Jadi tetap syiar Islam itu menggunakan kalimat-kalimat Arab. Itu baru disebut dengan syiar. Makanya kalau orang itu berceramah, orang itu berpidato dalam rangka untuk syiar Islam, maka dia harus menggunakan kalimat-kalimat dari Arab, yaitu maksudnya dalam ayat-ayat hadis-hadis Nabi SAW itu dibaca dengan Arab. Itu baru tanda adanya syiar Islam. Tapi kalau semua kalimat dalam pidatonya, dalam apa mas, dalam ceramahnya, semuanya pakai bahasa Indonesia, ayat digabung dengan bahasa Indonesia, artinya langsung, bersabda Nabi dengan artinya bahasa Indonesia, ini bukan syiar. Karena syiar itu diantaranya membacakan ayat-ayat Allah, membacakan ayat Allah dengan apa? Dengan bahasa Al-Quran, itu bahasa Arab. Kemudian membaca sabda Nabi dengan ucapan Nabi, Nabi berucap dengan kalimat Arab atau kalimat Indonesia, Nabi bersabda pakai bahasa Indonesia, pakai bahasa Arab, bahasa Arab. Maka itu tanda syiar Islam. Kemudian baru diterjemahkan, baru dimengerti maksudnya. Ya, baik. Itu perkara yang agak luas dari pembahasan ini. Wa qala As-Suyuti, berkata Imam As-Suyuti, wa ajma'a al-ulama'u ala jawazi ruqa. Kata Imam Suyuti, telah bersepakat para ulama tentang bolehnya ruqyah. Ya, betul. Bersepakat ruqyah itu boleh asalnya. Kemudian inda istima salasa syurut, ketika berkumpul padanya tiga syarat. Disepakati ruqyah itu bisa, tapi berkumpul padanya tiga syarat. Syarat itu terpenuhi. Syarat tidak terpenuhi berarti tidak bisa. Orang mau vaksin syaratnya harus terpenuhi. Ya mas ya, kalau syarat tidak terpenuhi kan bahaya. Berarti tidak boleh ada sakit tertentu yang bisa membahayakan vaksinnya. Contohnya begitu. Orang yang darahnya tinggi, tidak di standarnya, tidak boleh divaksin, bahaya. Kan begitu, syarat tidak terpenuhi, contoh saja. Ya, taip. Ini, maka tidak terpenuhi syarat, maka tidak boleh. Maka terpenuhi syarat, maka itu dibolehkan. Ayyakuna bikalamillah, yang pertama, ayyakuna bikalamillahi aw bi asma'i wa sifatihi. Pertama, ruqyah itu dengan kalamullah. Siapa kalamullah itu? Al-Qur'an. Dengan nama-namanya dan sifat-sifatnya. Yang kedua, wa bil lisanil arabi, dengan lisan Arab, bahasa Arab. Wa bima yu'raf ma'nahu, dan yang diketahui maknanya. Dengan bahasa Arab yang diketahui maknanya. Jangan kemudian asal Arab, tulisan Arab bundel-bundel-bundel dikeliling-keliling, putar sana putar sini, yang baca bingung. Nah, tulisannya di sebuah apa? Cari kertas. Diputar-patar bahasanya, diputar-patar, orang yang baca bingung. Enggak tahu artinya lagi, apa ini maksudnya? Ini enggak boleh. Kemudian wa ya'taqida anna raqabah atau anna ruqyah afan, anna ruqyah la tu'athir bidatiha. Dan yang ketiga penting, bahwa tidak berkeyakinan orang yang meruqyah tadi dengan kata-kata yang tadi itu, bahwa ruqyah tadi tidak memberikan pengaruh. Harus mengatakan bahwa ruqyah tadi tidak memberikan pengaruh pada zatnya ruqyah tadi. Tidak. Yang memberi pengaruh siapa mas? Allah. Bal bitakdirillahi ta'ala, bahkan dengan ketentuan Allah. Pas, harus itu. Harus. Meruqyah orang itu dengan yakin bahwa itu dengan ketentuan Allah. Allah bisa menyembuhkan, Allah bisa begini, ya apa, bisa sembuh dan segala macam karena takdir Allah. Penting. Ini tiga syarat. agar rukyah itu dibolehkan. Rukyah itu dibolehkan. Taib, itu dulu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadi kita, membimbing kita kepada jalan yang lurus, terutama dalam pelajaran kita ini adalah kita menjauhi berbagai macam kesyirikan. Taib, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Ada pertanyaan, silakan. Monggo. Sudah pada ngantuk ya? Bapak? Bapak? Enggak, Pak? Ngantuk, Pak? Celuk, Pak. Ada pertanyaan? Enggak ada. Mas, siapa namanya? Pak Abu Noval. Dipegang enggak apa-apa, bagus. Ya, dipegang kepada yang sakit. Ya. Dipegang kepada yang sakit. Ya. Bahkan disyariatkan ketika berdoa itu kita memegang kepada yang sakit, yang ketika kita ingin menyembuhkan suatu penyakit, dipegang. Ya. Jadi, demikian. Kalau bisa rutin, Mas. Rutin, jangan kalau ada suatu penyakit itu rutin. Nah, rutin itu menjadikan kita kuat di dalam keyakinan kepada Allah. Mungkin pertama lafaz-lafaz tok saja. 2, 3, 4, 5, 7 sampai berkali-kali timbul keyakinan yang kuat, karena memang itulah manusia. Derajat keyakinannya itu perlu adanya latihan terhadap suatu masalah, dan selalu konsentrasi bahwa Allah itu yang maha menyembuhkan, Allah yang memberi, Allah yang menyembuh, Allah yang memberi, Allah yang menyembuhkan. Terus yakin itu, ya. Sama semua orang, ya. Terutama yang kita sekarang ini hari-hari ini merasakan sesuatu yang sakit, maka itu tambah harusnya kita itu roja, berharap kepada Allah itu sangat sekali. Dalam sisi sakit itu konsentrasi, ambil waktu yang khusus, waktu antara adzan dan iqamat, jangan berbicara yang lain kecuali hanya mohon kepada Allah. Jadi dibikin waktu yang khusus, dikonsentrasikan. Contoh, ambil waktu yang khusus, mungkin yang lain, mungkin di pertengahan malam, ya, tergantung daripada waktu yang kita bisa, terutama yang kita sedang merasa sakit hari-hari ini. Ya, kalau yang bapak sakit sama saya sebenarnya, hanya orang itu kan terkadang demikian. Ya, harapannya itu kuat karena sedang menghadapi cobaan yang dia rasakan. Allah yang menyembuhkan, Allah yang memberikan kelapangan, Allah yang segala. Ya, insya Allah ya, gitu ya, semuanya sama. Baik, siapa lagi, Mas? 2 menit lagi, 3 menit lagi. Masya Allah. Sama-sama sudah ngantuk semua ini. Masya Allah, ngaji yang paling ngantuk ya ngaji sekarang ini. Nah. Bapak, hei, menghadap kemana, Pak? Sudah ngantuk banget banyak dengan. Oh, sudah ya, kita aja. Subhanakallahumma wa bihamdika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.